قوله الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita sudah menyelesaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan yang kita harap Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menerimanya dan akan memberikan pahala serta ganjaran yang berlipat-lipat atas apa yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan tersebut, baik itu puasanya ataupun salat tarawihnya, tilawatul Qur'annya dan yang selainnya dari ibadah-ibadah yang telah kita lakukan pada sebulan ini. Manifidirahimani warahimukumullah. Kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kami dan dari kalian amalan-amalan saleh, terutama yang dilakukan pada bulan ini. Manifidirahimani warahimukumullah. Pada esok hari kita akan melakukan ibadah berupa sholat Id yang pada masa sekarang ini kita akan melakukannya masing-masing di rumah-rumah kita. Maka kita akan membahas sedikit mengenai perkara-perkara yang berhubungan dengan hari Id dan juga sholat Id. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menyebutkan ayat-ayat yang berhubungan tentang siang, ya, tentang puasa dan hukum-hukumnya pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian menyempurnakan bilangan, yaitu bilangan dari bulan Ramadhan, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya kalian membesarkan nama Allah, bertakbir, menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah berikan berupa hidayah kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah dan pelajaran. Di antaranya yang pertama adalah wajib untuk menyempurnakan bilangan daripada bulan Ramadhan. Itu bisa jadi dengan cara ru'yatul hilal, melihat hilal bulan Syawal, atau bisa jadi dengan menyempurnakan bulan Ramadhan 30 hari. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman walitukmilul iddah, supaya kalian menyempurnakan bilangan, yaitu menyempurnakan bilangan bulan Ramadhan, ya, menyempurnakan puasa pada bulan Ramadhan tersebut bisa jadi 29 hari sempurnanya apabila terlihat hilal, atau bisa jadi sempurnanya 30 hari ketika tidak terlihat hilal. Kemudian faedah yang kedua dari ayat tersebut, disyariatkannya untuk bertakbir, yang sebagian ulama menyatakan bahwasanya dimulainya takbir tersebut setelah tenggelamnya matahari pada hari terakhir dari bulan Ramadhan. dan terus-menerus berlanjut takbir tersebut sampai datangnya imam untuk sholat Id pada keesokan harinya. Namun ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis yang ada menunjukkan bahwasanya dilakukannya takbir pada saat Idul Fitri adalah ketika seorang keluar dari rumahnya menuju musholla, ya, dan ketika dia menunggu sholat sampai keluarnya imam. Maka inilah yang anda diamalkan, ya, melakukan takbir ketika keluar dari musholla dan juga menunggu sholat, menunggu datangnya waktu sholat Id, yaitu datangnya imam. Dan takbir tersebut sighahnya atau lafadznya sebagaimana yang kita ketahui, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dua kali atau tiga kali juga bisa. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Walaupun tidak ada yaitu hadis yang menunjukkan tentang lafadz tersebut, namun lafadz-lafadz tersebut datang dari para sahabat radhiyallahu anhum. Maka ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, pada saat seperti ini ketika kita sholat di rumah kita masing-masing, hendaknya kita juga bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita menunggu sholat atau hendak melakukan sholat Id pada esok hari. Kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, pada selanjutnya bahwasannya apa yang telah dilakukan oleh seorang muslim berupa puasa, sholat malam, kemudian juga sholat fardu, dan juga sedekah, juga doa, dan seluruh ketaatan yang dilakukan selama bulan Ramadan, kemudian ditutup pula amalan takbir sebagaimana disebutkan di dalam ayat tersebut, kemudian juga menunaikan zakat fitrah, sholat Id, ini semuanya termasuk sebab-sebab yang mengantarkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, dan semoga kalian bersyukur ya, atas kenikmatan-kenikmatan tersebut yang telah dilimpahkan kepada kalian, ya. Maka ketaatan-ketaatan ini semuanya seluruhnya adalah sebab-sebab yang mengantarkan kepada rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang rasa syukur tersebut sendiri akan menghasilkan kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'la ayat yang ke-14 dan 15, pada aflah man tazakka wa dzakara isma rabbihi fasalla, telah beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya kemudian berzikir menyebut nama Rabbnya, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian melakukan sholat. Disebutkan apa? Tazakka, ya, mensucikan diri, ya, cara perbuatan mensucikan diri yaitu dengan menunaikan zakat, ya, itu mensucikan harta seseorang, ya, dari apa yang menjadi kewajibannya, ya, yang seharusnya dia tunaikan dari zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Kemudian menyebutkan nama Rabbnya, yaitu bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fasholla, kemudian melakukan sholat, sholat Id. Ya, maka ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, amalan-amalan yang membawa kepada al-falah, keberuntungan, pada aflah, telah beruntung orang-orang yang melakukan, ya, perbuatan tersebut. Maka semuanya terhukum dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan pada penghujung dari bulan Ramadhan ini, menunaikan zakat, bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga melakukan sholat Id. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada selanjutnya yaitu bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, beliau mendapati bahwasanya kaum Ansar memiliki dua hari Id yang mereka selalu bersenang-senang dan bermain pada kedua hari Id tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah qad abadalakum bihima khairan minhuma Aid al-Fitri wa Aid al-Adha. Sesungguhnya Allah telah menggantikan bagi kalian dari dua hari ini dengan dua hari yang lebih baik dari kedua hari yang digantikan tadi, yaitu apa? Idul Fitri wa Idul Adha. Dua hari raya ini, dua hari raya Islam adalah hari raya yang lebih baik daripada hari raya jahiliyah. Maka seluruh hari raya yang selain kedua hari raya tidak diakui dalam syariat Islam, hari yang batil. Ya. Bagaimana rahimani Allah Jalla menetapkan hari Aid ini sebagai suatu hari yang kaum muslimin bergembira padanya, ya, yang disyariatkan bagi mereka untuk melakukan perkara yang mendatangkan kebahagiaan dan kesenangan, ya, bermain dengan permainan-permainan yang mubah, ya, memakan makanan dan minuman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sebagai rezeki bagi mereka, dan ini semua adalah sebagai bentuk menampakkan syiar Islam pada hari Aid ini. Ya, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla terhadap kenikmatan-kenikmatan tersebut, ya, dengan melakukan kegembiraan yang sangat datang hari ini, di mana diberikan yang diberikan taufik untuk bisa menyempurnakan puasa pada bulan Ramadan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Bagi seorang yang berpuasa itu dia mendapatkan dua kegembiraan. Yaitu yang pertama, kegembiraan ketika berbukanya dia, dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabb-nya. Maka kegembiraan pada hari Idul Fitri tersebut juga termasuk kegembiraan yang pertama tadi. Kegembiraan ketika dia berbuka dari puasanya selama sebulan penuh, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan kembali baginya untuk makan dan minum pada siang hari. Maka ini adalah kegembiraan yang besar bagi kaum muslimin, di mana mereka telah diberikan taufik untuk bisa menyempurnakan ibadah pada bulan puasa, dan kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan atas mereka makan dan minum pada siang hari. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, faedah yang selanjutnya yaitu mengenai salat Aid. Salat Aid ini adalah termasuk perkara yang paling besar, yang paling agung yang dikerjakan oleh seorang muslim pada hari yang berbarokah ini. Mengerjakan salat Aid di musalla-musalla yang memang khusus dilakukan disediakan untuk melakukan salat Aid dan salat-salat yang lainnya seperti salat jenazah. Maka ini ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah adalah suatu ibadah yang agung, yang apabila pada hari-hari yang biasa tentu kita sangat dianjurkan untuk bisa melakukannya. Namun qadarullah wa ma syafa'al, ya, pada masa-masa sekarang ini kita tidak bisa melakukannya dikarenakan adanya wabah yang menimpa kita. Maka hendaknya kita bersabar dan kemudian juga tetap melakukan syariat salat Aid sesuai dengan kemampuan kita. Dimana ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama berselisih pendapat tentang hukum salat Aid tersebut. Di antara mereka ada yang menganggapnya sebagai suatu ibadah yang fardu kifayah, yaitu apabila sebagian dari kaum muslimin telah melakukan ibadah salat Aid tersebut, maka kewajibannya telah gugur dari yang selainnya. Namun apabila seluruh kaum muslimin meninggalkan salat Aid tersebut, ya, maka inilah yang kemudian dihitung sebagai dosa atas mereka secara keseluruhan. Mereka berdosa semuanya apabila mereka meninggalkan salat Aid. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Namun ada pendapat yang lainnya, dan pendapat ini adalah pendapat yang kuat. Dan inilah pendapat yang rajih, bahwasanya wajibnya salat Aid itu adalah wajib aini, ya. Wajib aini itu fardhu ain. Wajib bagi seluruh kaum muslimin yang mampu untuk melakukannya. Dan inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berdasarkan hadis, ya, Ummu Atiyah radhiyallahu anha, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam amara nisa'a yakhrujna am yakhrujna li salatil Id. Beliau memerintahkan para perempuan untuk keluar melakukan salat Id. Hatta innahu amara al-huyyad, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang yang haid. Ya. Orang-orang yang haid tidak melakukan salat namun diperintahkan untuk keluar menuju musalla. Ya, walaupun nanti kita sebut kita akhir daripada hadis, ya mereka tidak berada di musola, ada di tempat yang sedikit agak jauh dari musola tempat sholatnya kaum muslimin. Maka wazawat kehudur atau wazawat kehudur. Wanita yang dipingit, para gadis-gadis yang dipingit pun diperintahkan untuk keluar. Ya. Yang tidak biasa keluar pun ya, sampai diperintahkan untuk keluar. Anyakhrujna yashhadna al-khair, supaya mereka itu keluar dan menyaksikan kebaikan yang terjadi pada hari Id tersebut di musalla Id berupa salat Idul Fitri dan juga khutbah yang dilakukan setelahnya. Ya. Wa da'watul muslimin, dan dakwah yang ditujukan kepada kaum muslimin. Ya. Yaitu dengan khutbah pada salat Id tersebut atau salat Id tersebut. Qala wa amara al-huyyab an ya'tazilna al-musalla. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang atau para wanita yang haid untuk menjauhi musalla, ya. Jadi, Rasulullah SAW memerintahkan kepada para wanita yang sebetulnya terhalang dari melakukan sholat untuk keluar ya, dari rumah-rumah mereka untuk menyaksikan, sekedar menyaksikan saja ya, apa yang terjadi di lapangan Id. Yaitu di mana kaum muslimin seluruhnya keluar melakukan syiar Islam, ya, salat Id pada hari Idul Fitri. Dan juga dalil Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus melakukannya. Ya. Tidak sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan Id pada hari Idul Fitri. Demikian pula para Khulafaur Rasyidin, khulafa yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, semuanya melakukannya. Maka ini menunjukkan diwajibkannya salat Id secara fardu ain, wajib bagi seluruh kaum muslimin. Dan lebih dari itu, bahwasanya salat Id tersebut adalah termasuk salah satu syiar agama Islam yang betul-betul nampak, ya. Oleh karena itu disyariatkan bagi orang yang kemudian tertinggal, tidak sempat untuk melakukan sholat Id bersama kaum muslimin, ya, hendaknya dia mengqadanya, melakukan sholat Id tersebut walaupun sendirian. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ibadah salat Id adalah ibadah yang wajib fardu ain, merupakan syiar agama Islam yang begitu zahir, yang nampak bagi setiap manusia, bagi seluruh umat manusia. Ya. Maka hendaknya kita mengerti bahwasanya ibadah salat Id itu sebenarnya ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fi dirahimani wa rahimakumullah, salat Id tersebut sendiri memiliki sunnah-sunnah dan adab yang hendaknya dijaga oleh setiap muslim. Ya. Di antaranya bahwasanya salat Id tersebut hendaknya dilakukan setelah meningginya matahari setinggi satu tombak. Ya. Itu yang sama dengan waktu duha. Inilah waktu waktu dilakukannya sholat Id. Namun para ulama menyebutkan bahwasannya disenangi untuk sholat Id tersebut diakhirkan, bukan kemudian dilakukan langsung ketika awal waktunya, namun agak diakhirkan supaya kaum muslimin memiliki kesempatan untuk menunaikan zakatul fitr pada waktu yang afdal, waktu yang utama, ya, yaitu setelah sholat subuh sampai menjelang sholat Id, ya, sehingga di hendaknya ditunda terlebih dahulu pelaksanaan sholat Id supaya kaum muslimin sempat menunaikan zakat fitri mereka. Nah, kemudian khairi rahimani wa rahimakumullah, sholat Id hendaknya dilakukan di musalla-musalla yang memang disiapkan khusus, ya, untuk melakukan sholat Id dan juga sholat jenazah sebenarnya, ya, bukan di dalam bangunan, bukan di masjid. Ya, karena kan inilah yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para khulafaur rasyidin, ya. Kalau saja sholat Id di musalla, ya, tidak disyariatkan atau tidak diinginkan secara zatnya, ya, tentu saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafaur rasyidin tidak sampai memberatkan diri, ya, kemudian keluar menuju musalla untuk melakukan sholat Id di musalla dan memerintahkan manusia untuk sholat Id di musalla, ya. Padahal masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah masjid yang mulia, ya, yang beliau nyatakan bahwa sholat di Masjid Nabawi nilainya adalah seperti 1000 kali sholat di tempat yang lainnya. Namun dengan keutamaan itu saja, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga para khulafa rasyidin tetap keluar untuk melakukan sholat Id di musalla, di tanah lapang, bukan di masjid. Ini menunjukkan bahwasanya termasuk yang disyariatkan dalam sholat Id yaitu sholatnya di musalla, di tanah lapang. Apa ini maksud musalla? Walaupun dalam istilah kita musalla itu apa, tempat sholat yang seperti masjid namun lebih kecil, namun sebetulnya yang dimaksud dengan musalla yaitu tanah lapang, ya, yang memang diperuntukkan untuk melakukan sholat Id dan juga sholat jenazah. Ya, pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat jenazah dilakukan di musalla. Kemudian Fidzirahimaniwarahimakumullah, di antara adatnya, ya, hendaknya seorang itu sebelum keluar menuju sholat Id, dan ini juga kita lakukan esok hari, ya, tidaklah dia keluar sampai dia makan terlebih dahulu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, kana yakhruju yawmal fitri hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witran. Dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah keluar pada hari Idul Fitri sampai beliau terlebih dahulu makan beberapa butir tamar, ya, dan beliau makannya jumlah yang ganjil, ya, memakan tamar tersebut dengan jumlah yang ganjil. Makanya kalau dibilangimani warahimakumullah patut untuk diperhatikan. Kemudian makannya cuma satu butir kurma saja, ya, sangat sudah sunnah beliau memakannya apa? Ya, kulit tamarot. Beliau memakan beberapa butir kurma, ya. Maka hendaknya dia mau makan, ya, 3 atau 5 dengan jumlah yang ganjil, ya. Ini untuk Idul Fitri, bukan untuk berbuka puasa. Ada mau berbuka puasa tidak ada batasan yang berapa kurma yang dimakan. Untuk Idul Fitri maka disyaratkan untuk memakannya dengan jumlah yang ganjil. Tidak ada batasan berapa jumlah kurma yang dimakan. Boleh dia makan sampai kenyang juga tidak mengapa. Yang pasti dia keluar untuk melakukan sholat Id, ya, dengan telah memakan kurma terlebih dahulu. Ya. Namun ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apabila dia memakan 7 butir kurma, maka ini adalah suatu perbuatan yang baik, ya, sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan juga Al-Imam Ahmad rahimahumullah, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan la yadurruhu dzalika al-yawma summun wala sihrun. Barang siapa yang makan pada pagi hari 7 butir kurma ajwa. Ya. Kurma ajwa jenis kurma yang khusus. Ya. Yang kemudian sekarang memang mahal harganya dikarenakan memiliki keutamaan yang lebih. Apa keutamanya? Lam yadurruhu dzalikal yaum summun wala sihrun. Maka dia tidak akan termadharati pada hari itu. Hari itu, hari di mana dia pada pagi harinya makan 7 butir kurma ajwa, tidak akan termadharati dengan racun ataupun dengan sihir. Menjadi perlindungan bagi seorang muslim yang melakukan sunnah tersebut ya, dari racun dan juga sihir. Dan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menyatakan bahwa penyebutan kurma ajwa di sini hanyalah sebagai bentuk contoh saja. Ya. Dan yang dimaksud sebetulnya adalah makan 7 butir kurma, kurma apapun itu. Ya. Dikarenakan telah sahih dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Sa'ad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala sab'at tamaratin mimma baina labataiha hina yusbihu lam yadurruhu summun hatta yumsi. Ya. Barang siapa yang makan 7 butir kurma dari kurma-kurma yang ada di antara dua pinggiran kota Madinah, ya, maka atau ketika pada pagi hari dia memakan 7 butir kurma tersebut, lam yadurruhu summun, tidak akan termadharati dengan racun sampai waktu sorenya. Ya. 7 butir kurma apapun. Nah, dan kemudian sebagian ulama mengatakan yang lebih afdal tentu saja yang pertama kurma ajwa. Dan kemudian yang kedua itu kurma Madinah sebagaimana dalam hadis tersebut. Namun kalau tidak ada kurma ajwa ataupun kurma Madinah, bisa kemudian mengkonsumsi 7 butir kurma, kurma apapun itu. Walaupun itu bukan kurma ajwa, walaupun itu bukan kurma Madinah. Kemudian ikhwan itu dirahimani wa rahimakumullah, yang termasuk sunnah ya, pada hari Idul Fitri, terutama apabila seseorang bisa melakukan sholat Id tersebut di lapangan, yang kemudian pada keadaan seperti ini, terutama ketika sudah ada himbauan dari pemerintah, tentu saja kita melakukan sholat Idul Fitri tersebut sesuai dengan himbauan pemerintah, yaitu di rumah masing-masing. Ya. Tidak kemudian keluar ke masjid ataupun keluar ke tanah lapang, walaupun sebagian muslimin ada yang melakukannya. Namun yang seperti itu tidak sesuai dengan himbauan pemerintah, terutama pemerintah pusat. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apabila dalam keadaan normal, seseorang bisa keluar menuju musholla, lapangan sholat Id, disunnahkan untuk bersegera menuju musholla, ya, menuju lapangan sholat Id. Yang lebih baik yaitu apabila seorang bisa langsung keluar setelah sholat subuh, ya, selesai melakukan sholat subuh, ya, kemudian dia bersiap-siap sebentar keluar menuju sholat Id. Dan ini ditunjukkan oleh beberapa dalil, di antaranya inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau keluar menuju musola, yaitu lakukan salat Id, ketika terbitnya matahari, beliau mendapati manusia telah berkumpul, para sahabat telah berkumpul di situ. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya mereka datang bersegera, dengan bersegera menuju salat Id. Sehingga ketika Rasulullah SAW keluar, mereka telah berkumpul di sana. Kemudian, yang juga menjadi dalil bahwasanya perbuatan yang seperti ini, bersegera untuk menuju sholat Id, adalah suatu perbuatan yang sesuai dengan kaedah al-musabaqah ilal khair. Bersegera, bergegas untuk melakukan perkara kebaikan. Ya. Menuju sholat Id, dengan bertakbir, menunggu sholat, ini sebuah kebaikan. Ya. Bagi seorang muslim, maka hendaknya seorang muslim ya, berusaha untuk bersegera keluar menuju sholat Id untuk mendapatkan kebaikan yang besar, kebaikan yang banyak dengan keluarnya dia pada pagi hari, ya, dengan keluarnya dia dengan bersegera pada awal pagi. Kemudian fi rahimani wa rahimakumullah, dari yang lainnya yaitu apabila sholat, maka dia dihitung sebagai seorang yang sedang melakukan sholat. Ya. Demikian pula dikiaskan. Ya. Dengan perbuatan ini, ya, keluar menuju musholla, ya, pada hari Id untuk melaksanakan sholat Id, menunggu sholat Id, maka dihitung sebagai seorang yang sedang melakukan sholat. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang bergegas keluar, ya, dari rumahnya untuk menuju musholla, menuju lapangan salat Id, maka ketika dia sampai ke musholla salat Id, dia bisa untuk mencari tempat yang dekat dengan imam, ya. Maka seluruh perkara yang kita sebutkan ini adalah perkara-perkara yang disyariatkan, perkara-perkara yang sesuai dengan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karena itu disunnahkan untuk keluar sesegera mungkin pada hari Id. Semampu kita, kita mempercepat persiapan kita untuk bisa keluar melakukan atau apa, keluar menuju musholla dan menunggu sholat Id di sana. Namun tidak mengapa apabila seseorang keluar menuju musholla, menuju lapangan sholat Id ketika telah terbitnya matahari, terutama apabila tempat sholatnya dekat, memang daerahnya kecil, ya, musholla, lapangan sholat Id yang ada di tempat tersebut dekat, bisa ditempuh perjalanan ke sana dalam waktu yang sebentar, maka seperti tidak mengapa. Ya. Dan dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidaklah keluar menuju sholat Id kecuali setelah terbitnya matahari. Ya. Tetapi yang menjadi catatan bahwasanya lapangan sholat Id pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masa para sahabat radhiyallahu anhum, ya, dekat, ya, karena memang Madinah ketika itu adalah kota yang termasuknya kecil, ya. Bukan seperti Madinah yang kita ketahui sekarang. Madinah ketika itu adalah kota yang kecil, maka musholla Aid yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat melakukan sholat di sana relatif dekat bagi seluruh para sahabat yang ada di penjuru Madinah. Kemudian ikhwani fi dirahimani wa rahimakumullah, apabila seseorang keluar menuju musholla Id dengan berjalan, maka ini sesuai dengan sunnah. Ya. Akan tetapi apabila berjalan di sholat Id itu sulit baginya, karena kan ada uzur seperti lapangan Id yang jauh, lapangan sholat yang jauh, atau dikarenakan dia sakit, atau juga karena adanya hujan, dan yang selainnya, maka tidak mengapa untuk kemudian menggunakan alat transportasi yang ada, menggunakan motor atau menggunakan mobil, ini tidak mengapa. Namun apabila tidak ada uzur, ya, misalnya lapangan sholat Idnya dekat, ya, tidak sakit, tidak hujan, yang tentu saja apabila hujan bukan dikerjakan di lapangan, namun tidak mengapa untuk dikerjakan di masjid. Maka apabila ada uzur, tidak mengapa untuk seseorang, ya, berangkat sholat Id dengan menggunakan kendaraan yang ada. Kemudian fiddin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya seseorang ketika akan melakukan sholat Id, dia keluar dengan penampilan yang terbaik, ya, baik itu bagi imam ataupun bagi makmum, ya. Demikian pula kita sekarang yang tidak keluar menuju musholla pada hari Id, hendaknya tetap memperhatikan penampilan kita ketika kita akan melakukan sholat Id. Maka hendaknya seorang itu mandi dan membersihkan diri mencukur kumisnya dan juga memotong kukunya, memakai pakaian yang terbaik dan juga memakai wangian. Dan ini adalah sebagai bentuk menampakkan kegembiraan pada hari tersebut, memakai pakaian yang terbaik, menampakkan bulan yang terbaik. Ya, ini adalah suatu bentuk menampakkan kegembiraan pada hari Id dan juga menampakkan rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai dari seorang hamba apabila Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepadanya. Allah cinta bahwasanya asar atau dampak daripada kenikmatan tersebut tampak dari di hamba tersebut. Kemudian ikhwani fiddillahi rahimani wa rahimakumullah, yang disunahkan pula yaitu seseorang mendatangi sholat Id dan pulang darinya dari atau melalui jalan yang berbeda. Ini adalah sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam jika kharaja yaumul Id khala at-tariq, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar pada hari Id, beliau menyelisihi jalan, yaitu berangkat dan pulangnya melalui jalan yang berbeda. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, di antara adab yang hendaknya dilakukan oleh seseorang pada hari Idul Fitri dan juga sebagainya, bisa dilakukan pula pada hari Idul Adha. Dan kemudian dengan keadaan yang kita hadapi sekarang ini mungkin ada sedikit penyesuaian, namun banyak dari adab-adab tersebut yang masih bisa kita lakukan, maka nanti kita melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum.